berulang tahun, semoga panjang umur, panjatkan doa pada Tuhan dan mengucap syukur. Semoga sehat selalu Tuhan jaga, percaya saya akan buat mama bangga. Tak ada kado indah, hanyalah sebuah doa yang ada dari saya, spesial buat mama. Mama ku keringat yang ku kasih besar saya, mama pasti ingat sapu cerita beli. Mama gendong bujuk nyanyikan lagu Nina Bobo, mama lanjut ke dapur masak ketika satu sono. Sarindu mama ku cerita ketika di rumah mama bikin pate datang makan sama-sama. Selamat bertambah satu usia, tepat hari ini engkau bahagia. Tak ada kado yang istimewa, hanyalah doa yang satunya. Mama, happy birthday. Mama, happy birthday. Mama, happy birthday. Mama, happy birthday. Mama, serindumu pula, rindu pola mama ulang-ulang. Para bisa lupa semua itu, ingat sampai air mata jatuh. Di hari bahagia yang indah, maaf mungkin tak istimewa. Saya panjatkan doa untuk mama, semoga sehat selamanya. Happy birthday to love, yeah. Happy birthday, love.